Matius paus 14. Dawag punika, gatra ini ide yang Yesus taler kepireng antuk sang Prabu Herodes, sanedados raja ring wewengkon Galilea. Ide raris mebaos ring paro prekanggen idane, sapuniki. Kapitui ne subo dane Yohanes penglukat. Dane subo metangi uli pantaran anake mati, entu awanane dane mawisese. Santukan sane dipidan, ide sang Prabu Herodes sampun merentahang mang dengeju. Melagbag tur mangkeng dane Yohanes, melantaran ide dane Herodias. Rabin ide Filipuse, semeton ide sang Prabu. Sane kambil kangen rabi antu ide sang Prabu Herodes. Dane Yohanes sering nyembade ide sang Prabu Herodes sapuniki. Ratu tan patut ngambil dane Herodias. Sang Prabu Herodes, wenten pekayunan jago nyedayang dane Yohanes, nanging ide ajrih ring anake-ake. Santukan dane Yohanes kebaos merago nabi. Nanging ring rahino odalan sang Prabu Herodese, okan dane Herodias sane istri, mesolah ring ajeng paro tamiune. Sang Prabu Herodes ledang pisan kayune, ngaksi sesolahan anake alit punike, kantos ide saud pengandike, mesumpah jago mupaice napije, sane pacang ketunas antuk anake alit punike. Sesampune kepesusuin antuk ibunda nene, anake alit punike raris matur sapuniki, Pai cayang je ring titiang punggalan dane Yohanes penglukat iriki mewadah talam. Wau mireng atur anake alit karya sapunike irike sang Prabu Herodes rumah sesungsut ring kayu. Nanging santukan ide sampun sauh pengandike tur mesumpah semalihe dalam ring para tamiune ide raris merentahang mangde pinunas anake alit keledangin. Irike ide ngutus utusan, mangde mungal prabun dane Yohanes penglukat ring pangkenge. Raris punggalan dane Yohanes kewadahin talam, tur kepaicayang ring anake alit. Anake alit raris ngaturang ring ibun danene. Usan punike, raris rauh paro sisian dane Yohanes, ngamil layon danene tur kependem. Usan mendem, raris para sisian danene, nguningayang painikane punike ring ide yang Yesus. Sesampune ide yang Yesus mireng gatre inik sedan dane Yohanes, raris ide megingsir saking irike nyingidang rage, lunge nglinggihin jukung ngerereh genah sane sepi. Nanging anake sami pada uning ring pemargin idane, raris sami pada medal ningal kotanyane, medat ngetut ide. Rikala ide tedun ring posisi, tur ngaksi jatmo akeh pisan. Irike kadiketus kayun idane, antuk sih kapiolasan idane. Raris ide nyegerang sekancan anake sane nandang pinakit, sane wenten ring pantaran ipune. Sesampune mekire wengi, para sisian idane raris tangkil, tur matur ring ide sapuniki, puniki sampun mekire wengi, semalihe genahe puniki sepi. Nikayang je anake punike, mangde pada memargi numasdar, ring desa-desa sane nampak iriki. Nanging pengandikan ide yang Yesus ring para sisian idane, tusing je perlu iyo kije-kije, cening patut nemang iyo medar. Atur danene, puniki titiang mederbe roti wantah limang bungkul, miwah ulam kekali. Pengandikan ide yang Yesus. Aboje mai. Raris anake akeh punike ke pengandikayang pada negak ring padang. Sesampune rotine limang bungkul, miwah ulame kekali punike ambil ide. Raris ide tumengo, ngastawo matur panyuksmo ring ide sang yang diwasa. Wusan punike, raris kegompes-gompes, tur kepaicayang ring para sisian idane. mangde pare sisiane punika nyacarang ring anake akeh punika. Sami pada medar kantos wana. Sisa sisan rotine laris kepunuhan antuk pare sisiane kantos pulih roras sok bok-bok. Sane nunas rotine punika sawetara wenten sareng limang tali tan ketang anake istri-istri miwah alit-alite. Wusan punika ide yang Yesus raris ngandikayang para sisian idane mangde bungah kejukunge tur mangde dumunan melayar megatan. Dawek punika ide yang Yesus kantun ngandikain anake akeh punika mangde budal. Sesampune anake sami pada budal, ide yang Yesus raris mungah ke dhuwur bukite praya ngastawa. Rikalewengi irike ide peragayan kewanten. Dawek punika para sisian idane sampun doh ring tengah dani. Jukunge keumbang ambing antu ombak santukan mapas angin. Sawotaro jam 3 semong ide yang Yesus rauh maranin sisian idane memargi ring dhuwur toyane. Dawek para sisian idane ngeton ide memargi ring dhuwur toyane. Dane sami tengkejut tur nyerit sapuniki. Ada tonya. Raris dane jerit-jerit santukan ajrih dane. Nanging gelis ide ngandi kering dane sapuniki. Ado jetaku, ane guru, teg tegang je bayun cenini. Dane Petrus raris matur ring ide. Guru, yen yakti punika palunggu guru, mikayang je titiang memargi ring dhuwur toyane, jago tangkil ring palunggu guru. Pengandikan ide yang Yesus. Nah, mai je lautan. Dane Petrus raris mecebur ke toyane, tur memargi ring dhuwur toyane maranin ide yang Yesus. Nanging rikala dane merasa ketempuh antu angine baret, irike dane jejeh raris nageh kelebu, dumuli dane nyerit. Duh guru, tulung jati tiang. Geles ide yang Yesus nyujuh tur ngedeng dane Petrus, kedulurin pengandike. Eh anak ane tunan percaya, apo krano cening bimbang? Ide raris mungah kejukungi keiring antuk dane Petrus, tur dawak punika ugi angine raris ndak. Sisiane sane ring jukunge, sami pada nyumah ide sarwi matur. Sayu wakti pisan, guru puniki putran ide sangyang widiwase. Sesampune ide ngesisiang, raris ide melabuh ring pesisin wewengkon Genesarete. Dawek anake iri keuning, mungwing sane rauh punika ide yang Yesus. Raris ipun ngurtiang rauh idane punika ke sewewengkon penegarane punika. Anake raris pada rauh, makte anak sakit ke ajeng ide yang Yesus. Ipun sami pada mepinunas, mangde kelugrain ngusud tanggun busanan idane, dur sewatek anake sane pulih ngusud, sami pada seger.